Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, mendebarkan syariah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahmani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi kajian kita dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Dalam kesempatan malam hari ini, kurang lebih materi yang akan kita bahas adalah ahkamu ta'addud, ya, sejumlah ketentuan berkenaan dengan poligami. Maka disampaikan oleh di matan Manhajus Salikin, wa alaihi ayadila baina zaujatihi, menjadi kewajiban seorang suami untuk bersikap adil di antara istri-istrinya. Ya, maka seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri, wajib baginya adil di antara istri-istrinya, menimbang firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ketiga, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', maka nikailah wanita-wanita yang kalian sukai, dua, tiga, ataukah empat. Fa'in khiftum ala ta'dilu, jika kalian khawatir tidak mampu bersikap adil secara lahiriah, fawahidatan au ma malakat aymanukum, maka satu saja. Fasyuri'a ta'addudum ala adli, maka disyariatkan, dituntunkan dan dibolehkan poligami dengan syarat adil. Wal iktisar alal wahidati ma khasyati adamil adli, dan cukupkan diri dengan satu istri jika ada kekhawatiran tidak bisa bersikap adil. Dan para ulama secara umum bersepakat wajibnya adil dalam poligami. Definisi adil di antara istri adalah masing-masing istri diberi haknya. Demikian juga suami tidaklah condong kepada salah satu madu, salah satu istrinya tanpa yang lain. Dan kewajiban adil ini dijelaskan lebih lanjut oleh Sa'di di matan Manhajus Salikin. Disebutkan yang pertama, wajib adil fil qasmi, dalam pembagian hari. Karena adil dalam pembagian hari adalah di antara pergaulan yang baik. Dan para ulama bersepakat wajibnya sama rata dalam pembagian hari. Maka adil untuk pembagian hari adalah sama rata. Gimana sama ratanya? Cara pembagian sama rata dalam masalah hari, dalam giliran, maka suami membagi untuk masing-masing istrinya satu malam atau lebih dari itu. Malam misalnya dua istri, satu malam di istri pertama, malam yang kedua di istri yang kedua, dan seterusnya. Atau lebih dari satu malam, dua malam, dua malam. Dan di sini di Syarah Manhajus Salikin disampaikan, alama taraddau alaihi. Untuk lebih dari satu malam itu maksimal berapa? Di sini menurut keridoan semuanya. Keridoan semuanya itu berapa? Sehingga misalnya bisa dua hari, bisa tiga hari, dan kalau pakai penjelasan, mengacu penjelasan yang ada di sini, ya empat hari bisa. Atau jarabi urfun, mengikuti budaya masyarakat poligami di daerah tersebut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 istri. Fakana idza qasama bainahunna, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membagi hari di antara istri-istrinya, la yantahi ilal mar'atil ula, beliau tidaklah kembali sampai ke istri yang pertama, ila fitis'in, kecuali setelah 9 hari. Artinya para istri sehari-hari. Dan secara umum istri-istri Nabi itu rukun, ya. Meskipun Nabi keluarga poligami, istri-istrinya rukun. Di antara bentuk rukunnya, fakunna yajtami'na kula lailatin fi baitil lati ya'tiha. Maka semua istri itu pada ngumpul kalau malam hari, ya, pada ngumpul kalau malam hari di rumah istri yang Nabi datangi, yang itu merupakan hari gilirannya. Meskipun di antara mereka ada cemburu, di antara mereka ada gesekan-gesekan, non secara global Nabi luar biasa. Secara global Nabi luar biasa. 9 istri itu bisa dikondisikan rukun semua. Meskipun sebenarnya rukunnya istri ini bukan kewajiban suami. Yang jadi kewajiban suami adalah adil di antara istrinya. Dan diharapkan dari sikap adil ini akan melahirkan buah dan manfaat rukun di antara istri. Maka setiap malam di sini disampaikan anak, setiap malam 9 istri itu kumpul di rumah salah satu istri yang di situ malam itu adalah gilirannya. Sekedar mereka kumpul semua, kumpul keluarga, mungkin habis maghrib atau di awal-awal isya sampai kemudian waktunya adalah waktu istirahat. Atau kemudian bisa dipastikan ini kalau malam di sini ba'dal maghrib, karena ba'dal isya Nabi itu secara umum istirahat. Gitu. Demikian adalah hadis yang dikatakan oleh Muslim. Dan dari Ibunda Ummu Salamah radhiallahu anha nanti akan disebutkan berkenaan dengan malam pertamanya Nabi bersama Ummu Salamah. Nabi mengatakan pada Ummu Salamah, in sabatu laki, jika aku berikan padamu aku 7 hari bersamamu, sabatu linisai, maka semua istri nanti 7 hari 7 hari. Kemudian dalam masalah pembagian waktu ini, yang jadi tolak ukur adalah malam untuk suami yang kerjanya siang. Jadi tolak ukur pembagian waktu yang adil dalam bentuk sama rata itu malam atau siang tergantung kerjanya suami. Kalau suami itu kerjanya kerja siang, maka tolak ukur pembagian waktunya adalah malam. Dan perlu diketahui bahwasanya siang setelah malam itu miliknya si pemilik malam. Miliknya si pemilik malam. Jadi maka semestinya suami yang poligami itu ya isinya ada di satu daerah, satu kota. Jadi ketika dia beraktivitas siang hari, maka kemana dia pulang? Dia pulangnya di siang hari tersebut di rumah istri yang semalam itu adalah jatahnya si istri tersebut. Misalnya ini malam Ahad. Malam Ahad itu di istri A. Maka nanti Ahad pagi, Ahad siang, Ahad sore itu masih miliknya si A, istri si A. Kemudian nanti ini malam Senin istri B. Senin pagi, Senin siang, Senin sore, nah itu miliknya istri B. Itu. Maka yang jadi tolak ukur adalah malam, kemudian siang setelahnya itu adalah milik istri yang punya hak malam tersebut. Dan tolak ukur itu malam bagi suami yang kerjanya siang satu hal yang tidak diperselisihkan di antara para ulama, karena malam adalah waktu untuk tenang. Normalnya orang itu ngumpul dengan keluarganya, sedangkan siang itu untuk aktivitas cari penghidupan dan keluar untuk kerja. Kemudian yang kedua adil dalam masalah nafkah. dalam masalah nafkah kebutuhan pangan. Maka dia berikan untuk masing-masing istrinya yang mencukupi istri dan anak-anak istri. Dari Bunda Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan, Hindud binti Utbah radhiallahu anha, istri Abu Sufyan, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, suamiku Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit, dia tidak memberikan untukku nafkah makan yang cukup bagiku dan cukup bagi anak-anakku kecuali yang aku ambil dari hartanya tanpa pengetahuannya. Fahal alayya fi dhalika min junahin, apakah aku dosa dengan tindakan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, silakan ambil sebagian hartanya dengan kadar patut dan wajar yang cukup bagimu dan anak-anakmu. Kemudian yang ketiga, wajib adil dalam masalah nafkah kebutuhan, pemenuhan kebutuhan pakaian. Wa ya mislu nafaqah, dan ini adalah semisal nafkah kebutuhan makan. Kemudian apakah adilnya cuma sebatas yang tiga poin ini? Tidak. Sa'i Ibnu Sa'di menyampaikan, wa ma yaqdiru alaihi minal adli. Dan semua bentuk adil yang menjadi yang mampu dilakukan oleh oleh si suami. Fi rukubin, dalam kendaraan, wa tanazuhin, dalam wisata, wa nahwi dzalik, dan semacam itu. Jadi kalau mau wisata keluarga, ya idealnya misalnya istrinya dua, dua istrinya plus anak-anak istrinya bawa semua. Sehingga boleh jadi kalau mobil biasa enggak cukup, perlu beli mobil elep gitu ya, atau nyewanya mobil elep yang cukup untuk banyak orang gitu. Nah, kalau kemudian tidak diajak bareng semuanya, maka ketika mampu adil, maka wajib adil. Istri pertama pekan ini dijak jalan-jalan ke pantai. Ya, nanti pekan dua, istri yang kedua diajak dan anak-anaknya diajak jalan-jalan ke pantai. Jangan yang diajak jalan-jalan istri muda terus, atau yang diajak wisata istri tua terus. Ini berarti tidak adil. Maka dalam perkara yang mampu adil, ya, maka kata beliau wajib adil. Wa ma yaqdiru alaihi minal adil. Dan semua hal yang bisa dibuat adil, wajib adil. Wal mailu fi hadha muharramun. Dan kecenderungan pada salah satu istri dalam hal-hal ini hukumnya haram, bahkan salah satu dosa besar. Wa fil hadis, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain, siapa yang memiliki dua istri, kata Nabi, famala ila ihdahuma, lantas condong pada salah satunya tanpa yang lain, maka datang pada hari kiamat dan ya, pundaknya itu ma'ilun, tidak lurus namun salah satunya condong. Saya berusaha menjelaskan di tempat yang lain tentang parameter adil yang wajib dalam poligami, dalam keluarga poligami. Parameternya, kata beliau, kullu adlin yaqdiru alaihi baina zaujatihi fa innahu wajibun alaihi. Setiap bentuk keadilan yang mampu diwujudkan oleh suami di antara istri-istrinya, maka wajib atasnya untuk melakukannya. Maka wajib atas untuk melakukannya. Kalau mampunya rumahnya dua-duanya rumah kontrak, mampunya kontrak, ya dua-duanya kontrak. Kalau mampu dua-duanya dibelikan rumah, ditempatkan rumah sendiri-sendiri, dan rumah tentu atas nama suami, ya dua-duanya dibelikan rumah. Dan seterusnya. Wa yarji'u fil adli wa adamihi lil urfi. Kemudian gimana cara tolak parameter untuk mengukur, oh ini suami yang adil, oh itu suami yang tidak adil? Jawabannya budaya. Ya, tentu budaya orang-orang yang soleh dan tahu agama. dan hal-hal yang memang tidak mampu adil, maka seorang suami tidaklah mendapatkan hukuman karena kecondongan hati, misalnya lebih cinta pada salah satu istri, karena salah satu istri lebih pandai mengambil hati suami dari sisi dandanan, dari sisi servis, dari sisi pelayanan, dan yang lainnya. Di antara dalil buktinya hal ini populer kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih cinta ibunda Aisyah radhiallahu anha daripada yang lain. Walima yurwa dan diriwayatkan dalam satu hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi dengan secara adil di antara istri-istrinya, kemudian Nabi berdoa, Allahumma hada hadhi qismati fi ma amliku. Ya Allah, inilah pembagianku, ya, pembagian yang aku lakukan dalam hal yang aku mampu. Wala talumni fi ma tamliku wala amliku. Dan ya Allah, janganlah engkau cela aku dalam hal yaitu masalah cinta, yang masalah hati yang itu adalah engkau yang punya dan aku tidak memilikinya. Dan Imam Nawawi menyampaikan bahasanya kaum muslimin sepakat bahasanya rasa cinta dengan istri seorang suami tidaklah dibebani. Tidaklah wajib bagi suami untuk sama rata dalam masalah cinta, ya, dalam masalah cinta, ya, dengan istri-istrinya. Ya'anau lakudrata li ahadin alaiha illallah. Karena cinta itu masalah hati, hati Allah yang punya. Tidak ada satupun orang yang mampu untuk mengatur kecondongan hatinya. Demikian juga para ulama sepakat tidak wajib bagi suami untuk sama rata dalam jima, sama rata dalam biologis, dalam hubungan biologis. Li'anna tariqahu, karena ya, keinginan jima itu muncul, itu sebabnya adalah karena syahwat dan kecondongan hati. Dan suami yang berpoligami, seorang laki-laki yang berpoligami, kemudian sukses adil di antara istri-istrinya sebagaimana ketentuan yang telah kita bahas, akan jadi lelaki yang sangat mulia. Ya, karena orang yang adil itu akan mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innal muqsitina 'indallahi, ya, orang-orang yang bisa adil di sisi Allah, ala manabirum min nurin, nanti akan ditempatkan di mimbar-mimbar dari cahaya yang ada di samping Allah Ar-Rahman, wal kilta yadahi yaminun, dan semua tangan Allah itu sama-sama barokahnya, sama-sama kanannya. Nah, siapakah orang-orang yang akan diberi ditempatkan di mimbar-mimbar cahaya tadi? Alladzina ya'diluna fi hukmihim, orang yang adil ketika memberikan penilaian dan komentar. Ya, tidak berat sebelah karena itu satu pengajian, karena itu satu organisasi, karena itu satu daerah, satu suku atau yang lain. Wa ahlihim, nah ini yang jadi mahalus syahid. Dan bisa adil dengan keluarganya. Ketika dia poligami, dia bisa adil di antara keluarganya, di antara istri-istrinya, wa mawalau, dan bisa adil dengan semua rakyat yang dia diberi amanah untuk memimpinnya. Dia adil dengan rakyatnya, dia adil dengan anak buahnya. Ya, maka ini orang-orang yang bisa adil semacam ini akan Allah muliakan di padang mahsyar dengan Allah tempatkan di mimbar-mimbar dari cahaya yang ada di yaminir rahman. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Demikian ya materi yang kita bahas kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan katsiran atas penjelasan atau penyampaian materi pada kesempatan malam hari ini. Dan baik, sahabat muslim, para pendengar setia Radio Muslim, alhamdulillah baru saja kita bersama-sama menyimak penyampaian pembahasan pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dan telah masuk cukup banyak pertanyaan pada kesempatan malam hari ini, dan kita akan mulai untuk membacakan pertanyaan yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya, apa kiat-kiat agar lebih bersabar sebagai ibu yang mengajarkan dan mendidik anak, agar dalam mengajar tidak dengan nada yang ngegas? Karena dalam kondisi pandemi seperti ini, tugas sekolah anak-anak ini banyak atau menumpuk, Ustaz. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Ya, maka kiat penting untuk jadi orang yang lembut adalah memiliki sabar yang tidak bertepi. Dan menyadari bahasanya dengan dia lembut itu ada pahala. Dan tidaklah disadari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka narifku fi syai'i la zanah wa ma yunzau an syai'i la syanah. Tidak ada lemah lembut dalam sesuatu kecuali menyebabkan sesuatu itu indah. Dan tidaklah hilang lemah lembut dari sesuatu kecuali sesuatu itu jelek. Maka di antara lemah lembut adalah lemah lembut dalam menemani anak belajar. Maka jika ada lemah lembut dalam menemani anak belajar, maka suasana belajar jadi happy. Namun jika tidak ada lemah lembut dalam menemani anak belajar, maka yang terjadi ya, dua-duanya stres. Anaknya stres karena dipelototi ibunya, karena diteriakin ibunya, karena dijiwit ibunya. Ibunya sendiri juga stres gara-gara amarah. Energi negatifnya merusak semuanya. Dan nanti jika seorang ibu ini uring-uringan, marah-marah, yang terjadi semuanya kena imbas. Nanti masaknya jadi gak enak, nanti suaminya juga kemudian kena imbas. Oleh karena itu, maka para suami juga hendaknya menyadari untuk semaksimal mungkin untuk membantu meringankan kegiatan istrinya. Nah. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimanakah penjelasan terkait mengapa Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam memilih wanita yang tidak solehah menjadi istri? Begitu pula Nabi Ismail dengan istri pertamanya yang diminta dicerai oleh Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Apakah pelajaran yang bisa kita ambil dari para nabi yang disebutkan tersebut, Ustaz, yang memilih para wanita menjadi istri-istri mereka? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya mereka tidak mengetahui hal yang gaib dan masa depan. Mereka tidak tahu kalau nanti pada akhirnya istrinya tidak mendukung dakwah dan iman suaminya. Mereka tidak tahu kalau pada akhirnya ternyata ini wanita yang tidak atau kurang baik atau wanita yang tidak baik. Ini menunjukkan bahasanya para nabi mereka tidak mengetahui masa depan. Dan ini menunjukkan bahasanya masa depan semata-mata hak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah ketika istri menginginkan anak masuk pesantren, akan tetapi suami tidak mengizinkan karena banyak faktor, diantaranya kendala biaya. Bagaimana sikap istri yang seperti ini, Ustaz, dan bagaimana pendidikan anak ketika sekolah di sekolah Muhammadiyah dan negeri? Mohon bimbingannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, tentu untuk sekolah boarding, modal utamanya adalah, di antara modal utamanya adalah biaya. Ketika suami angkat tangan, ya gimana lagi? Ya, sehingga kemudian ketika ada komunikasi, ketika komunikasi dengan suami, maka sampaikan. Oh ya, enggak. Sampaikan, ya enggak, kalau memang enggak bisa, enggak mampu secara finansial, ya gimana lagi kita sekolahkan sekolah yang ada, ya, yang mana yang paling maslahat dari pilihan-pilihan yang tadi disebutkan, kemudian istri nyampaikan kepada suami. Dan kalau anak itu ya di rumah, ya ayah atau mas ya harus lebih banyak bantu perhatian dengan keluarga, nemeni anak untuk belajar, mengontrol belajarnya anak. Nah, ya sampaikan demikian. Karena ini penuh tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya kewajiban istri, kemudian suami lepas tanggung jawab. Nah. Baik, syukur Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana dari hamba Allah di Surabaya. Bolehkah seorang istri dan cucu tidak ke rumah neneknya dan mertuanya karena di tempat nenek atau mertua tersebut kita dicuekin, Ustaz? Ana dan anak-anak tidak kesana karena ana takut berdosa karena sakit hati, Ustaz. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, jika realitanya sebagaimana yang disampaikan, maka tidak salah kalau tidak kesana. Mungkin akan beda jika yang bawa ini adalah mungkin ibu, si ya, mungkin berbeda jika yang bawa adalah si ayah. Ya, maka istri bisa menyampaikan jika sikap nenek itu berbeda antara jika dia yang kesana dengan anak-anak ataukah suami yang kesana dengan anak-anak. Disampaikan ya, ya sementara waktu ini, sementara waktu ini ya tolong mas saja yang bawa anak-anak ke tempat nenek jika memang mau diajak ke sana. Ya saya off dulu sementara waktu sambil menata hati dan menenangkan pikiran dan seterusnya. Nah. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi perlindungan kepada Ustadz dan keluarga. Amin. Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimanakah status pernikahan seorang anak yang walinya itu beragama Islam namun tidak menunaikan ibadah sholat? Jazakumullahu khairan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, tentu anak ini lebih tahu tentang keadaan orang tuanya. Dia tidak sholat itu karena alasan malas, atau dia mengatakan ya, hidup itu sepenting apik karo tonggo, baik sama tetangga, tidak sholat rapopo, tidak sholat juga tidak apa-apa. Ya, maka tentu si anak lebih tahu tentang keadaan orang tuanya. Maka jika orang tuanya punya prinsip demikian, wong urip ki sepenting apik tonggo, orang hidup itu yang penting baik sama tetangga, ora salat ora popo, maka ini bukan muslim dengan sepakat seluruh ulama. Maka kewaliannya ndak sah dengan sepakat seluruh ulama. Tapi kalau alasan kenapa enggak salat itu karena malas, capek pulang kerja, ya sebenarnya harusnya salat. Ya, maka masih ada celah. Celah untuk sahnya statusnya dia sebagai wali, menimbang pendapat mayoritas para ulama yang menilai bahasanya wali semacam ini itu masih muslim. Ya, meskipun sebenarnya kalau kita mengacu misalnya dalam madhab Syafi'i, wali itu harus wali yang adil, wali yang baik agamanya. Dan orang yang tidak pernah sholat atau bolong-bolong sholat bukanlah orang yang baik agamanya. Sehingga solusi yang lebih tepat, ya, solusi yang lebih tepat adalah ya kalau demikian keadaan wali, keadaan orang tua, maka minta kepada bapak untuk memasrahkan kewalian kepada Pak Naib atau pihak KUA. Sehingga yang menikahkan meskipun dengan atas nama perwalian adalah Pak Naib dan bukan dalam ini bukan ayah yang bermasalah dari sisi kefasikannya ataukah bahkan dari sisi keislamannya. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kembali kami himbau kepada sahabat muslim semua bahwa pada kesempatan kali ini kita sedang ada di sesi tanya jawab kajian konsultasi seputar hukum keluarga yang dibersamai oleh Ustaz Aris Munandar rahimahullahu taala. Dan bagi para sahabat muslim memiliki pertanyaan seputar keluarga pada kesempatan malam hari ini, sahabat muslim masih bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita akan lanjutkan untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk. Dan pertanyaan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga Ustaz, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ustaz ingin bertanya, ada suatu kasus. Misalkan ada seseorang yang bertanya kepada saya, si fulan itu yang mana orangnya? Lalu kemudian saya jawab dengan menggambarkan fisiknya. Misalnya yang paling gendut di antara kami. Apakah pernyataan tersebut merupakan atau penyebutan fisik seperti tadi itu termasuk ghibah dan dosa, Ustaz? Mohon penjelasannya. Itu termasuk riba, namun riba yang boleh jika secukupnya. Karena penyebutan kekurangan fisik dalam rangka lita'arif, supaya bisa membedakan antara si A dan si B. Ini riba yang diperbolehkan. Dengan catatan seperlunya. Kalau sudah dibilang gendut, itu sudah cukup, ya jangan perlu ditambah yang lain. Yang itu gendut, kemudian tambah matanya agak-agak gimana gitu. Nah, padahal sudah dengan gendut itu sudah cukup. Maka pembahasan kekurangan fisik yang lain tidak boleh. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya. Saya seorang laki-laki yang mudah sekali tumbuh jerawat. Dan wajah saya ini berminyak, Ustaz. Saya kemudian memakai seperti salep yang dapat menghambat agar tidak lagi tumbuh jerawat. Yang ingin saya tanyakan ialah, apakah sikap saya merawat wajah saya karena wajah saya berminyak itu termasuk berlebihan, Ustaz? Dan termasuk dalam meniru kaum wanita? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jika sebatas apa yang disampaikan, insya Allah tidak mengapa. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan Ustaz, bagaimana sikap seorang istri yang ketika ada anaknya yang bercerita tidak mau ke rumah neneknya karena neneknya bersikap tidak adil kepada cucunya? Sedangkan saat cerita kepada ayahnya, ayahnya tidak peduli, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, ketika anak cerita, tentu ya kita sebagai orang tua jadilah pendengar yang baik. Setelah dia selesai bercerita, maka semestinya kita ya berupaya untuk mencarikan pemakluman kepada anak ini. Oh, nenek itu seperti ini mungkin karena begini dan begitu, sehingga tidak ada dendam, tidak ada ini yang tertanam pada anak kita. Kita ingin, kita berupaya untuk mencipta anak kita menjadi anak-anak yang bersih hatinya, tidak punya ganjalan dengan siapapun, apalagi dengan orang-orang yang punya hubungan istimewa dengan kita. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut membacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bolehkah menikah muda dengan niat utamanya adalah untuk pacaran setelah menikah? Posisi ikhwannya ini sudah bekerja walaupun penghasilannya masih baru bisa dibilang cukup, Ustaz. Karena saya sendiri jiwa muda butuh pacaran supaya ada yang menyemangati, sedangkan saya takut terjerumus dalam dosa. Syukron jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya Ustaz. Alangkah lebih baiknya jika niat menikah itu diluruskan dengan niat yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika niatnya adalah untuk menjaga kehormatan sehingga tidak terjumus dalam dosa zina atau hobi onani atau yang lain, maka akan nilainya nilai akhirat. Nikah itu nilainya akhirat. Jika demikian juga jika nikah itu tujuannya adalah untuk punya keturunan, mencetak anak-anak yang saleh dan salehah, maka itu akan ada nilai akhiratnya. Kalau cuma sekedar bisa senang-senang jalan-jalan, pergi-pergi ke pantai, macam-macam, yang cuma sekedar niatnya senang-senang, maka satu hal yang sayang. Karena ibadah menikah atau aktivitas menikah biayanya tidak sedikit. Ya, biaya yang tidak sedikit tersebut ternyata niatnya cuma niat senang-senang, dapatnya mubah saja. Tapi kalau niatnya niat yang benar, dapatnya dapat dunia dan dapat akhirat dan dunia. Kalau niatnya cuma senang-senang, ya dapatnya hanya dunia saja. Meskipun ya itu tidak salah dan tidak berdosa. Nah. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjutkan bacaan pertanyaan selanjutnya dan mungkin ini pertanyaan terakhir kita Ustaz pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi Ustaz dimanapun Ustaz berada. Amin. Ustaz, saya sudah sangat ingin menikah dan usia saya saat ini sudah 26 tahun. Akan tetapi orang tua masih belum meridhoi saya untuk menikah karena mereka masih khawatir perihal rezeki saya setelah menikah. Mereka khawatir jika saya tidak bisa mencukupi kebutuhan pasca menikah. Padahal saya sudah berusaha meyakinkan bahwa rezeki sebelum menikah dan sesudah menikah itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat dan sarannya Ustaz, apa yang harus saya lakukan terhadap orang tua saya dan agar mereka bisa yakin dan mengizinkan saya untuk menikah? Jazakallahu khairan. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, saya nasihatkan untuk punya tabungan yang cukup tanpa sepengetahuan orang tua. Ya, ketika nembung mau minta cari SIM, surat izin menikah, ketemu sama bapak ibu, yakinkan saya sudah kerja, saya sudah punya penghasilan sekian, insya Allah cukup, pakai ini hitung-hitungan. Silakan kemudian bikin, kalau orang tua memang demikian keadaannya, ini saya punya penghasilan sekian, nanti setelah menikah nanti akan ada sekian, nanti biaya ngontrak sekian, nanti biaya makan sekian, kemudian keperluan makan sehari demikian. Dan memang sudah tahu kebutuhan orang berumah tangga. Dan kemudian habis itu disampaikan, dan saya punya tabungan untuk hidup sekian puluh juta. Nah, itu untuk bisa bertahan, itu bisa untuk bertahan kalau di Jogja misalnya, ini itu bisa hidup satu tahun. Jadi bapak dan ibu tidak perlu khawatir. Ya, anak laki-laki itu sudah gede. Anak laki-laki itu sudah jadi lelaki yang sesungguhnya, yang punya tanggung jawab, yang punya yang ngelamar anaknya orang itu ya tidak akan menelantarkannya. Maka orang tua kemudian terperangah. Punya tabungan segitu tadi ya, sudah kalau segala segitu. Insya Allah aman gitu. Maka lakukan hal ini. Di antara hal yang di antara kiat penting untuk meyakinkan orang tua. Ya, demikian kurang lebih yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian yang menyimak dengan seksama kajian kita di kelas virtual ini, dengan seksama mengikuti dari kajian ini, Allah catat kehadiran kita di kelas virtual ini sebagai amal saleh, amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita